Konsultasi Syariah. Hukum jual beli kroto. Pertanyaan: apa hukum jual beli kroto? Bolehkah budidaya kroto? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam masalah halal haram dari objek transaksi, terdapat kaidah yang menyatakan semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Kaidah sekaligus menjadi penjelasan untuk hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Dia haramkan uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini berlaku untuk benda yang fungsinya hanya untuk dimakan. Tidak ada fungsi lain selain untuk dikonsumsi. Dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, untuk hadis dari Ibnu Abbas bahwa Allah ketika mengharamkan untuk makan sesuatu, Allah haramkan hasil penjualannya. Hadis ini dipahami jika tujuan makanan itu dijual adalah untuk dimakan. Berbeda jika tujuan menjual benda itu bukan untuk dimakan, seperti jual beli budak, bigol, dan himar jinak. Hukum memakan ketiganya adalah haram, sementara menjualnya boleh dengan sepakat ulama. Syarah Sahih Muslim. Prinsip lain yang ditekankan ulama adalah barang yang nilai manfaatnya sangat tidak sebanding dengan harga jual, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ulama sepakat tidak boleh menjual serangga yang sama sekali tidak ada manfaatnya, karena syarat barang yang dijual harus memiliki manfaat, sehingga tidak boleh menjual tikus, ular, kalajengking, kumbang ampal, semut, dan seterusnya. Karena hewan-hewan ini tidak memiliki manfaat yang senilai dengan harta. Sementara hewan kecil yang punya manfaat boleh dijual, seperti ulat sutra yang bisa menghasilkan sutra, kain termahal, atau lebah yang bisa menghasilkan madu. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan, bolehnya menjual lintah karena orang butuh untuk pengobatan dengan menghisap darah. Ulama Hambali menegaskan, boleh menjual ulat untuk umpan memancing ikan. Terdapat kaidah umum yang disampaikan Al-Haskafi tentang jual-beli hasyarat atau hewan kecil. Al-Haskafi, salah satu ulama Hanafiyah, membuat batasan untuk jual-beli hasyarat. Dia menyatakan, boleh menjual hasyarat kembali pada adanya unsur manfaat, al-mausu'ah al-fikhiyah. Bagaimana dengan kroto? Kroto termasuk benda yang fungsi utamanya untuk pakan burung, bukan untuk dikonsumsi. Sementara hukum mengikuti apa yang dominan. Sehingga orang yang budidaya kroto atau melakukan transaksi kroto bisa kita pastikan tujuannya adalah untuk diberikan ke burung dan bukan untuk dikonsumsi manusia. Dengan demikian, kroto termasuk benda yang manfaatnya halal. Bolehkah diperjualbelikan? Karena manfaatnya halal, hukum asalnya boleh diperjualbelikan, sebagaimana keterangan di atas. Bukankah membunuh semut dilarang? Kroto itu telur semut dan bukan semut. Sementara hukum telur dengan hewannya berbeda. Untuk mengonsumsi ayam, orang harus menyembelihnya terlebih dahulu. Tapi untuk mengonsumsi telur, tidak perlu disembelih, bisa langsung dimasak. Artinya, hukum telur dan hukum hewan yang menghasilkan telur berbeda. Telur dari hewan yang dagingnya suci, statusnya suci, dan boleh dimanfaatkan. Dan semut adalah hewan suci. Demikian, Allahu A'lam.